Al-babu asadisu, bab yang keenam, fi sujudi sahwi, yaitu tentang seputar sujud sahwi. Sujud sahwi ini tempatnya dakhilus shalah, di dalam sholat, sehingga tidak ada orang sujud sahwi sementara dia tidak sholat. Sujud sahwi adanya hanya dalam sholat. Qala wa tilawati, sini juga tertulis sujud tilawah. Sujud tilawah, kama ta'lamun, ini sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca ayat sajadah, baik ketika sholat dia baca, di situ dia sujud, atau di luar sholat dia membacanya, di situ juga sujud. Jadi kalau sujud tilawah, ini kaitannya dengan bacaan Al-Quran, terkhusus pada ayat tilawah atau sajadah. Kalau biasanya di dalam Al-Quran itu di situ ada gambar Ka'bah atau ada gambar Kubah, nah, di situ menunjukkan sujud tilawah. Nanti akan disebutkan di mana saja tempatnya. Kemudian yang ketiga, wasyukri, dan sujud syukur. Ini sujud yang diidentifikasikan dengan seseorang yang mendapatkan nikmat. Jadi ketika dia mendapatkan nikmat, maka sujud syukur. Kalau sujud syukur di luar sholat, dan kaitannya dengan nikmat. Baik. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu al-thalithatu, mata yusannu, kapan disunahkan. Ini apa? Sujud sahwi. Kita masih pada pembahasan poin pertama, yaitu sujud sahwi, dan kita masuk pada kapan disunahkan. Mudah-mudahan antum masih ingat masalah-masalah sebelumnya. Qala yusannu sujudu sahwi idza ata biqaulin masyru'in fi ghairi mahallihi sahwan, kal qira'ati fir ruku'i was sujudi wa tashahhud fil qiyam ma'al ityani bil qaulil masyru' fi dzalikal mawdi', ka ayyaqra'a fir ruku'i ma'a qaulihi subhana rabbiyal 'adzim li haditsin nabi alaihi salatu wassalam, idza nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Al-hadis rawahu Muslim. Bi raqam 72 ba'da 500 fi sahihi. Sujud sahwi, seperti yang antum ketahui pada poin yang lalu, sebabnya ketika seseorang menambah gerakan-gerakan sholat dengan ketidaksengajaan. Kalau sengaja, sholatnya batal. Atau meninggalkan salah satu yang wajib dari gerakan maupun bacaan sholat, atau mengurangi, dalam arti meninggalkan yang wajib tadi, atau ketika ragu dalam rakaat sholat yang dia lakukan. Tapi pada asalnya dia datangi dulu yang ragu tadi. Kalau dia ragu di 3 atau 4, maka dia tambah 1. Nah, setelah itu baru sujud sahwi. Baik. Dan gerakan-gerakan sholat yang boleh hanya mencukupkan dengan sujud sahwi, itu yang wajib dan yang sunnah. Kalau yang rukun tidak boleh mencukupkan sujud sahwi, harus didatangi dulu, baru kemudian di akhir sholatnya dia sujud sahwi. Jadi gerakan sholat ada 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau dia tertinggal yang sunnah dan yang wajib, tidak perlu didatangi. kalau sudah terlanjur masuk ke wajib yang berikutnya atau sudah terlanjur masuk ke rukun gerakan atau bacaan yang berikutnya, tapi cukup dia ganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau rukun itu harus dia datangi kembali walaupun dia sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Ya, walaupun sudah masuk ke rukun yang berikutnya. Contoh misalkan dia lupa Al-Fatihah, kemudian dia takbir untuk ruku, Allahu Akbar ruku. Yakin sekali dia belum Al-Fatihah, dia bangkit kembali. Ya, dia bangkit kembali mengulang dari Al-Fatihah. Ya, enggak boleh dia lanjutkan sampai sujud sampai selesai kemudian dia ganti sujud sahwi, enggak boleh. Kenapa? Ini rukun. Beda kalau yang wajib atau yang sunnah. Contoh misal dia tidak atau lupa dengan takbir intiqal, takbir perpindahan dari satu gerakan ke gerakan yang berikutnya, lupa. Dan ini biasa yang sering terjadi, lupa. Ya, ketika selesai dari baca surat langsung rukuk saja. Ya, tanpa Allahu Akbar. Apakah dia balik lagi kemudian ngulang Allahu Akbar baru rukuk? Tidak. Kenapa? Gerakan rukuk ini sudah rukun. Sementara takbir yang dia tinggalkan wajib. Tidak mungkin dia gugurkan yang rukun hanya untuk mendatangi yang wajib. Terus bagaimana? Ganti dengan sujud sahwi cukup. Nah, itu kalau gerakannya yang wajib. Tapi kalau gerakan rukun harus diulang kembali. Tidak boleh dia lanjutkan, diulang kembali. Tayyib, diulang kembali. Contoh misal, satu gerakan rokaat dia tidak membaca Al-Fatihah. Yakin, yakin betul. Dia lupa, terlewatkan. Ya, ketika dia munfarid misalkan, apa yang dia lakukan? Rokaat yang di situ tidak ada Al-Fatihah tidak teranggap. Kalau dia sholatnya 4 rokaat, berarti dia harus tambah 1 lagi rokaatnya sebagai pengganti dari rokaat yang dia tinggalkan di situ Al-Fatihah dengan sengaja. Yakin lupa, ini gugur. Dia tambah 1 rokaat lagi. Ya, tambah 1 rokaat lagi. Seperti itu. Jadi tidak terpakai rokaat yang pertama tadi, tidak terpakai. Atau rokaat yang tidak ada Al-Fatihahnya tadi tidak terpakai. Kenapa? Ini rukun. Baru setelah itu dia sujud sahwi. Ini kalau yang terlupakan atau yang tertinggalkan adalah rukun. Kalau wajib, kalau sudah terlanjur masuk ke gerakan yang berikutnya, maka cukup ditambal dengan sujud sahwi. Contoh antum misalkan sholat sunnah sendirian, sholat sunnah kan sholat wajib, setelah Al-Fatihah lupa, tidak baca surat langsung takbir aja, Allahu Akbar langsung rukuk. Apa yang antum lakukan? Tidak usah antum balik untuk mengulang suratnya tadi. Kenapa? Baca surat hukumnya wajib. Sementara antum sudah rukuk, hukumnya rukun. Tidak mungkin antum tinggalkan yang rukun hanya untuk mendatangi yang wajib. Apa? Lanjutkan sampai selesai. Di akhir sholatnya antum sujud sahwi. Paham tuh? Jadi pahami sampai sini? Baik. Nah sekarang kita masuk ke masalah yang ketiga. Kapan disunahkan sujud sahwi itu? Disebutkan penulis, disunahkan sujud sahwi apabila seseorang mengerjakan atau mengucapkan satu ucapan yang disyariatkan dari zikir-zikir sholat bukan pada tempatnya karena lupa. Jadi dia berzikir dengan satu zikir dia ucapkan di tempat yang bukan tempatnya. Contoh, dia membaca zikir rukuk di tempat sujud. Atau sebaliknya, dia membaca zikir sujud di tempat rukuk. Pas rukuk, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, subhanarabbiyal a'la, sami Allah, kaget loh, kok sami Allah ini. Apakah dia turun lagi untuk diulang? Tidak perlu, sudah. Sudah, dia lanjutkan sampai selesai. Nah, nanti diganti dengan sujud sahwi. Ya, namanya orang ya, manusia itu biasa, kesalahan seperti itu biasa, apalagi kalau sedang banyak pikiran, banyak yang dipikirkan. Qala kal qira'ati fir ruku' was sujud, seperti bacaan ketika ruku' atau sujud. Baik. Atau bacaan ketika tasyahud fil qiyam. Dia berdiri membaca tasyahud. Artinya apa? Ketukar-tukar. Atau tertukar zikir dengan tempatnya. Ma'al ityan bil qaulil masyru' fi dzalikal maudhi'. Ya, bersamaan dengan dia mendatangi zikir yang disyariatkan pada tempat itu. Jadi selain dia membaca zikir yang ada pada tempat lain, dia pun juga membaca zikir di tempat itu. Misalkan setelah dia membaca zikir subhana rabbiyal a'la, ketika rukuk subhana rabbiyal a'la, kemudian ingat masih dalam keadaan rukuk, ya diganti subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, seperti itu. Nah, terakhir baru mau ditambah sesecahwi, tidak mengapa. Ini juga diantara disunahkan sesecahwi di situ. Kai yaqra'a fi ruku', seperti orang yang membaca ketika rukuk bersama zikir rukuk subhana rabbiyal azim. Dia membaca zikir yang lain. Di hadis Nabi alaihi salatu wasalam, apabila salah satu dari kalian sujud lupa, hendaknya dia sujud dua kali. Artinya itu juga termasuk bagian dari apa? Sahwan, lupa. Syariatkan pula, disunahkan di situ apa? Untuk sujud sahwi. Nah, ini diantara perkara-perkara yang juga disunahkan. Artinya, perkara ini terjatuh pada perkara-perkara yang sunnah. Artinya, sujud sahwi juga ada yang hukumnya wajib, ketika yang dia tinggalkan wajib, ada yang hukumnya sunnah, kalau yang dia tinggalkan adalah perkara-perkara sunnah dalam sholat. Qala al-mas'alatu rabi'ah, masalah yang keempat. Maudhi'uhu wa sifatuhu. Masalah yang keempat adalah tempatnya dan sifatnya seperti apa. Kapan sujud dilakukan dan sifatnya seperti apa? Bagaimana cara melakukannya? Awalan yang pertama, maudhi'uhu, tempat sujud sahwi. La raiba anal ahaditha waradat fi sujudi sahwi atau fi maudhi'i sujudi sahwi ala qismain. Tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis yang datang tentang tempat untuk sujud sahwi dibagi dua. Jadi hadis yang datang setelah dikumpulkan, dicek ya, dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam ketika beliau lupa, itu terbagi jadi dua. Qala qismun dalla ala masru'iyyatihi qabla salam. Bagian yang pertama, tempat yang pertama menunjukkan disyariatkan sujud sahwi sebelum salam. Jadi sebelum kita mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, nah di situ sujud. Baru kemudian dia bangkit, baru mengucapkan salam. Jadi qobla salam. Qala wa qismul akhor dalla ala masru'iyyatihi ba'da salam. Adapun bagian yang lain, hadis menunjukkan syariat sujud sahwi setelah salam. Jadi setelah antum assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum, baru sujud sahwi. Ini baru sujud sahwi. Dia takbir kalau bersama makmum, sujud dua kali, kemudian salam lagi, assalamualaikum, assalamualaikum. Kalau setelah salam, berarti salamnya dua kali. Walihada qala ba'dul muhaqqiqin, karena dua tempat ini, maka sebagian ulama muhaqqiq menyatakan, muhaqqiqin itu ulama-ulama yang mengumpulkan nas-nas, kemudian beliau apa? Menyeleksi dan menyimpulkan. Ini muhaqqiqin. Innal musalli mukhayyarun. Orang yang sholat diberikan pilihan. Insya'a sajada qabla salam. Kalau dia mau sujud sebelum salam, boleh. Au ba'dahu, atau setelah salam pun juga boleh. Ini sepertinya penulis di sini mengisyaratkan tarjih adanya takhir. Jadi bebas. Karena dalam perkara ini ada khilaf. Ada ulama yang menyatakan sujud itu sebelum salam. ada yang menyatakan setelah salam, ada yang menyatakan dirinci. Kalau kesalahannya A, B, C, D sebelum salam, kalau kesalahannya A, ya selainnya setelah salam. Ini khilaf. Ada sini diantara tarjih Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, maka diberikan takhir bebas. Kalau khawatir setelah salam lupa, sebelum salam ya bebas. Apa alasannya? Li'annal ahaditha waradat bi kilal amroin. Kata mereka, hadis-hadis yang datang menjelaskan tentang sujud sahwi ini datang dengan dua cara. Qabla wa ba'd, sebelum salam dan setelah. Falau sajada lil kul qabla salam au ba'dahu jaza. Kalau seandainya dia mau sujud untuk semuanya, sebelum salam atau setelah salam, boleh. Ya, ini tentang sujud sahwi. Jadi silahkan kapan saja, mau setelah salam, mau sebelum salam, tidak apa-apa. Yang penting antum ingat, jangan sujud sahwinya juga lupa. Qala Zuhri, berkata al-imam Zuhri, kana akhirul amrain as-sujud qabla salam. Ya. Nyatalah akhir dari dua perkara ini sujud sebelum salam. Ya, ala kulli hal mereka ada beda pandang kapan penempatan sujud sahwi, qabla atau ba'd, sebelum atau setelah. Wal amru fihi wasi', perkaranya pada hal ini luas. Ingat sebelum salam ya sujud, setelah salam ya sujud. Nah, ini tempatnya. Tsanian yang kedua, sifatu sujudi sahwi. Nah, sifatnya seperti apa? Bagaimana kita melakukan sujud sahwi? Qala sajadatani kasujudi shalah. Sujud sahwi itu dua kali seperti sujud sholat seperti biasa. Kita sujud dua kali. Sujud pertama, kemudian duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian kalau pas bangkit, bangkit, kalau pas tasyahud, tasyahud. Dua kali. Jadi sujud sahwi seperti sujud sholat seperti biasa. Yukabbiru fi kulli sajadatin. Dia takbir setiap kali hendak sujud. Allahu Akbar. Sujud, Allahu Akbar. Bangkit, Allahu Akbar. Sujud lagi, Allahu Akbar. Bangkit, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tidak pakai bacaan, duduk di antara dua sujud, tidak pakai. Apakah ada bacaan khusus dalam sujud sahwi? Ini pula dibahas oleh para ulama, dalam sujud sahwi tidak ada bacaan khusus. Bacaan yang dibaca ketika sujud sahwi seperti bacaan yang kita baca pada sujud-sujud sholat yang lain. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Nah, terus seperti apa tentang penjelasan atau zikir yang sampai kepada kita sujud sahwi dengan bacaan yang ma'ruf? Dulu sempat apa lupa lagi apa yang akhirnya sahwi gitu pokoknya. Ya, para ulama menyatakan bacaan seperti ini secara nasnya tidak ada. Ya, secara dalil yang kuat menjelaskan tidak ada. Nah, terus kalau tidak ada seperti ini, ya kita kembalikan ke hukum asal sujud dan bacaannya. Dan itu yang lebih kuat. Kenapa? Karena ibadah itu tidak boleh dibangun dengan dasar prasangka. Tidak boleh pula dibangun dengan dasar hadis yang lemah. Ya. Kalau misalkan datang satu syariat, gerakan tertentu, kemudian tidak dijelaskan secara detail, maka dikembalikan ke hukum asal. Dalam hal ini sujud. Ya, dalam hal ini apa? Sujud. Ketika tidak ada satu syariat yang menyendirikan, mengkhususkan pembahasan sujud sahwi, dalam hal ini batasan bacaannya, maka dikembalikan ke hukum asal, yaitu hukum bacaan pada sujud-sujud seperti yang lain. Dalam hal ini ketika sholat. Qala yukabbiru fi kulli sajadatin lisujud walirafi minhu. Dia bertakbir pada setiap kali sujud untuk sujudnya dan untuk bangkit dari sujud. Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, Allahu Akbar sujud, Allahu Akbar duduk, dan salam. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tsumma yusallam atau yusallim, kemudian dia mengucapkan salam. Nah, itu caranya. Wa dhahaba ba'duhum, sebagian mereka berpendapat, ila annahu yatashahhad idza sajada lisahwi ba'da salam. Sebagian mereka berpendapat, jika dia sujud sahwi setelah salam, maka disunnahkan untuk tasyahud. Ya, ini pendapat saja. Ada yang mengatakan demikian. Artinya begini, kalau seandainya kita menyaksikan saudara kita atau sebagian kaum muslimin sujud sahwi qabla salam, setelah salam, ya kemudian mereka melakukan tasyahud, maka minimalnya kita tahu mungkin dia mengikuti pendapat yang menyatakan tasyahud setelah sujud sahwi ba'da salam. Jadi ada yang berpendapat seperti itu. Minimalnya kita tahu itu ada kalam atau qaul. Ini juga di antara ilmu terhadap apa kaifiat dan perselisihan yang ada. Jadi sebagian para ulama berpendapat kalau sujudnya ba'da salam, jadi salam sholatnya sudah assalamualaikum, assalamualaikum, kemudian dia sujud sahwi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan bangkit Allahu Akbar, tasyahud dulu attahiyatulillah wassalatu wassalamu ala ila akhirihi, kemudian baru salam assalamualaikum, assalamualaikum. Itu juga ada yang mengatakan demikian. Baik. Nah, kalau kita gimana? Ngikuti yang masyhur saja. Ya. Dari kalam para ulama jumhur menyatakan ya langsung enggak pakai tasyahud. Jadi setelah rafa bangkit dari sujud yang keduanya langsung mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum. Sudah, seperti itu. Li wurudi dzalika anin nabi sallallahu alaihi wasallam, pendapat ini berdasar dengan satu kalam, satu ucapan para ulama. Karena datangnya hal itu dari Nabi alaihi salatu wasallam fi thalathati ahadits hasanah bi majmu'iha. Datang tiga hadis yang sebenarnya dhaif, hadis ini dhaif, dhaif, dhaif. Semuanya dhaif, tetapi kalau dikumpulkan semua riwayatnya jadi hasan li ghairihi. Jadi hadisnya belum sampai dhaif jiddan. Dhaifnya masih dhaif apa namanya? Munjabir, terangkat. Ya, kalau dhaif jiddan ini sudah enggak dipakai sama sekali. Lemah, dibuang. Tapi kalau dhaifnya masih dhaif ringan, ya, ini munjabir kalau dalam hal mustalah, dia kalau ada jalan yang lain terangkat dari dhaifnya menuju kuat, hasan. Ya, jadi boleh dipakai untuk dalil. Nah, seperti yang dipakai oleh sebagian para ulama, tasyahud setelah sujud sahwi jika dilakukan setelah salam. Kama qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, sebagaimana hal ini disebutkan oleh al-Hafidz Ibnu Hajar. Pembahasan secara panjang lebar disebutkan oleh beliau dalam Fathul Bari jilid yang ketiga halaman yang ke-119, di bawah hadis ini. Baik, itu sifat sujud sahwi. Takbir ketika melakukannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbirnya berarti 4 kali. Allahu Akbar, kemudian salam. Kalau ada orang yang mau tasyahud dengan hujah seperti ini, tidak kita ingkari. Kenapa? Ada kalam dari para ulama. Cuma biasanya kalau dilakukan di komunitas yang dia enggak ngerti khilaf ini, ya dia akan terjadi khilaf. Loh, kamu kok tasyahud? Apa? Minimal setelah sholat akan ditanya, kok kamu tasyahud? Atau lebih ininya lagi, ketika dia tasyahud, yang belakang ngomong subhanallah, subhanallah, padahal dia berpendapat dengan pendapat ini. Nah, ini juga penting antum. Ketika antum punya pendapat yang lain, sementara di komunitas ini gak ngerti atau gak tahu pendapat ini, jangan nyeleneh. Ya, kenapa terkadang bikin khilaf seperti ini? Loh, kok kamu kayak gini? minimal disampaikan dulu dalam hal ini ada perselisihan, atau minimal disampaikan dulu hal ini ada kalam juga, sehingga ketika kita melakukan perbuatan A, B, C tadi yang mungkin antum tidak kenal, nah, dia sudah siap dengan ilmunya. Ini di kalangan kita saja kalau melakukan sesuatu yang aneh heran, apalagi sampai antum apa munculkan di apa kaum muslimin. Yang kebanyakan mereka heran sama ahlu sunnah itu karena memang seperti itu, mereka jarang sekali belajar sunnah, ya. Dan terkadang apa yang kita sampaikan mereka tidak kenal dan belum pernah mereka dengar juga, sehingga ketika kita praktekkan di tengah-tengah mereka, mereka heran, loh kok aneh lagi ini, loh kok baru lagi ini, padahal tidak baru, cuma karena mereka tidak belajar saja. Nah, ini juga perlu hati-hati, jangan malah senang, wah saya pengen yang aneh-aneh. Ya, hati-hati. Dia dibilang aneh, kenal sunnah satu, terapkan biar aneh. Jangan, malah mereka nanti takut sama antum. Nah, ini aliran baru ini. Ya, pengikutnya anak-anak muda, berjenggot. Ya, kompleknya di sana tuh. Nah, itu. Karena apa? Suka dengan sesuatu. Kalau kalau orang anak yang masih ya tataraf kita itu kan pengen sesuatu yang aneh gitu loh. Ya dibilang aneh, pengen cari sensasi biasanya. Di masjid pengen aneh sendiri misalkan. Ya, sebenarnya sunnah sahih betul yang dia lakukan, cuma terkadang tadi karena orang-orang situ tuh enggak ngerti masalah ini sehingga mereka anggap ini perkara yang baru. Wah, ini aneh-aneh aja ini. Padahal enggak aneh, sunnah ini udah lama dari dia, bahkan umurnya dia baru berapa? Umur saya ini 70 tahun, enggak pernah kenal kayak gini. Nah, Bapak enggak pernah belajar. Ini sudah tua dari umurnya Bapak sebenarnya, cuma karena dia enggak ngerti. Nah, ini juga penting. Ya, setiap sesuatu yang baru yang kita tahu itu kadang-kadang kita harus paham. Kalau enggak, jelaskan dulu. Ya, atau minimal sampaikan bagian dari sunnah. Kalau di masjid ada meeting-meeting, ya taruh di situ masalah sunnah, ada yang baca, oh ada ternyata. Sehingga ketika kita melakukan sesuatu yang aneh, mereka enggak apa enggak kaget. Baik. Ini kan enggak ma'ruf kan ya di tengah-tengah kita, tasyahud setelah sujud. Ma'ruf enggak? Enggak ma'ruf, Pak. Taunya setelah apa? Sujud ya salam gitu aja. Assalamualaikum, waalaikum sudah. Ya, coba kalau antum pulang pas enggak hadir taklim ini misalkan antum tasyahud. Antum kok tasyahud pendapat siapa ini? Atau antum lupa lagi tasyahud, atau minimal tadi subhanallah sebelum antum salam. Subhanallah. Jadi ya, sangkanya antum lupa gitu loh. Itu minimalnya. Jadi pentingnya menyampaikan ilmu ya di tengah-tengah masyarakat, tujuannya untuk seperti ini supaya mereka tuh enggak wahsyah, enggak takut, khawatir. Kita ini kok bawa hal-hal yang aneh. 70 tahun hidup enggak pernah ngerti yang kayak gini. Ya, tiap hari pulang pergi enggak pernah belajar ya. Walaupun 100 tahun enggak bakalan ngerti. Itu. Taib itu di antara kaifiat sujud sahwi. Boleh qabla salam, boleh ba'da salam. Ya, kalau ba'da salam ada dua kaifiat. Boleh pakai tasyahud dengan dasar ini. Ya, dan mayoritasnya enggak pakai tasyahud, langsung saja salam. Assalamualaikum, assalamualaikum seperti itu. Baik. Selesai kita dari sujud sahwi. Nah, kita lanjut insyaallah. Kita masuk ke bab yang baru. Selesai kita dari sujud sahwi. Qala al-mas'alatul khamisatu sujudut tilawati. Yang kelima sujud tilawah. Ya, sujud ketika membaca ayat sajadah atau mendengar ayat sajadah. Baik. Qala masru'iyatuhu wa hukmuhu, pensyariatannya dan hukumnya apa? Wa huwa masyru'un inda tilawatil ayat allati waradat fiha as-sajadat wastima'uha. Sujud tilawah disyariatkan ketika seseorang membaca ayat yang datang pada ayat tersebut, ayat sajadah. Dia membacanya atau mendengarkannya. Jadi ketika dua orang tasmi, satu membaca, satu menyimak, ya maka yang baca baca, yang baca sujud, yang nyimak juga ikut sujud. Qala, kemudian berikutnya kata beliau, qala Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Abdullah bin Umar, kana nabiyyu alaihi salatu wasalam yaqra'u alaina surah. Pernah satu saat Nabi membaca satu surat. Fiha sajadah, di dalamnya ada ayat sajadah. Fayasjudu wa nasjudu ma'ahu, maka beliau pun sujud dan kami sujud bersamanya. Hatta ma yajidu ahaduna mawdian li jabhatihi, sampai-sampai karena semua sujud, salah satu dari kami enggak mendapati tempat untuk sujud. Al-hadis rawahu Al-Bukhari wa Muslim. Wa huwa sunnatun ala sahihi, dan sujud tilawah hukumnya sunnah. Antum kerjakan ajrun wa tarkuhu la ya'tham. Antum kerjakan berpahala, antum mau tinggalkan tidak mengapa. Wa laisa biwajibin, dan ini enggak wajib. Hukumnya tidak wajib. Tapi kalau misal kita tinggal di sebuah tempat, di masjid yang sunnah ini sudah tidak ada, lebih baik dicontohkan kepada mereka. Minimalnya mereka tahu kalau ini sunnah. Ya. Karena sebagian juga sudah mulai ditinggalkan sunnah sujud tilawah ini. Tidak ngerti bacaan tilawahnya kapan, ayat sajadahnya di mana. Ya, maka terkadang ini perlu disampaikan dan dicontohkan. Baik ketika sholat maupun di luar sholat. Ya, daripada seseorang melakukan satu sujud yang tidak disyariatkan, maka kita contohkan di hadapan mereka sujud yang disyariatkan. Tentunya dengan catatan, kalau bisa dijelaskan, dijelaskan. Dan penjelasan dengan banyak cara. Kita tempel tulisan artikel di dinding masjid misalkan, kalau di situ memang untuk umum, dengan dalilnya, atau disampaikan dengan lisan, atau kalau punya grup masyarakat umum misalkan disampaikan di situ dalil tentang syariat sujud tilawah, antum punya grup RT misalkan, sampaikan sekali, seminggu sekali. Ya. Walaupun mereka cuma apa baca judulnya tidak masalah, disyariatkan sujud tilawah. Ini ada apa namanya maklumat yang masuk ke mereka. Faqad qara'a Zaid ibn Thabitin ala Nabi alaihi salatu wasalam. Satu saat sahabat yang mulia Zaid ibn Thabit membaca Al-Quran di hadapan beliau, Nabi alaihi salatu wassalam. Wan najmu, surat An-Najm. Falam yasjud fiha, beliau tidak sujud. Ya, jadi di situ An-Najm ada ayat sajadah. Tetapi ketika Nabi mendengar dari bacaan Zaid ibn Thabit, beliau tidak sujud. Fadalla ala adamil wujub, maka ini menunjukkan perbuatan beliau ini bahwasanya sujud tilawah tidak wajib. Wa yusra'u sujudut tilawati fi haqqil qari'i wal mustami'i. Disyariatkan sujud tilawah pada pembaca dan pendengarnya. Idza qara'a ayata sajadatin fi sholati aw kharijiha, apabila dia membaca ayat sajadah di dalam sholat atau ketika di luar sholat. Li fi'lihi sallallahu alaihi wasallam dzalik indama kana yaqra'u sajadah. Hal ini karena apa yang beliau lakukan ketika beliau membaca ayat atau mendengar ayat sajadah. Wali sujudi sahabati ma'ahu, dan apa? Karena sujudnya para sahabat bersama beliau ketika membaca ayat sajadah. Kama marra fi hadits Ibnu Umar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Umar, fayasjud wa nasjudu ma'ahu. Beliau pun sujud dan kami sujud bersama beliau. Wa dalilu ala masru'iyatihi fi shalah. Nah, sekarang ketika dalam salat, ketika antum membaca ayat sajadah, juga disunahkan untuk sujud tilawah. Cuma nanti prakteknya ada beberapa cara. Baik. Ma rawahu al-Bukhari wa Muslim an Abi Rafi'. Apa yang diriwayatkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abi Rafi'. Qala, beliau berkata, "Shallaitu ma'a Abi Hurairah al-Utsmah." Kami salat bersama Abu Hurairah salat Isya. Utsmah ini diantara nama Isya. Faqara'a, kemudian Abu Hurairah membaca, "Idhas sama'un syaqqat." Fasa jada, kemudian beliau pun sujud. Fakultu mahadihi, aku katakan, kata Abu Rafi, apa ini? Sujud apa? Ditanyakan kepada Abu Hurairah. Ini pertanda bahwasannya sujud saat itu belum ma'ruf di semua kalangan sahabat. Sehingga ketika dilakukan di tengah-tengah mereka, mereka pun bertanya, loh apa ini? Syariat apa lagi? Atau apa sunahnya? Dasarnya apa? Terkadang sunnah saja ketika dilakukan di tengah-tengah sahabat, mereka sendiri kaget. Duh, sunnah apa lagi ini? Kamu mendengarnya dari siapa? Taib. Qala, Abu Hurairah menjawab, sajadtu biha khalfa Abil Qasim sallallahu alaihi wasallam. Fala azalu asjud fiha hatta alqah. Sujud ini pernah aku lakukan di belakang Rasulullah. Dan aku akan sujud terus sampai aku menjumpai Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Hadis muttafaq alaih. Dan lafaz yang tertera di sini miliknya Imam Bukhari. Qala, fa idza lam yasjud al-qari'u la yasjud al-mustami'i. Nah, ini jika dua orang sedang nyimak. Satu membaca, satu nyimak. Ketika si pembaca tidak sujud, maka pendengar pun tidak perlu sujud. Kenapa? Li'annal mustami'a taba'un fiha lil qari'i. Karena pendengar itu mengikuti pembaca. Li hadisi Zaid bin Thabit al-Mutaqaddam. Berdasar dengan hadisnya Zaid bin Thabit. Apa hadisnya? Thabit baca ayat sajadah. Nabi tidak sujud ketika mendengar ayat sajadah ini. Kenapa? Nabi tidak melihat Thabit sujud, sehingga Nabi pun tidak sujud. Itu satu. Yang kedua, menunjukkan tidak sujudnya Nabi ketika mendengar ayat sajadah dari Thabit, Zaid bin Thabit, menunjukkan apa? Hukum perbuatan ini sunnah. Kalaupun wajib, pasti Rasulullah akan sujud. Walaupun Thabit tidak atau Zaid tidak sujud. Baik. Kenapa fa inna Zaidan lam yasjud falam yasjudin nabiyyu alaihi salatu wasalam? Karena Zaid sendiri yang membaca tidak sujud, maka Nabi pun juga tidak sujud. Nah, ini seputar sujud apa? Tilawah. Jadi dilakukan sujudnya ketika seseorang apa? Membaca atau mendengar apa? Sujud ayat sajadah. Ketika mendengar ayat sajadah. Dan dia mengikuti pembacanya jika dia pendengar. kalau dia sujud maka pendengarnya juga sujud. Demikian juga ketika sholat, ketika imamnya sujud maka makmumnya juga sujud. Tapi kalau imamnya tidak sujud, makmum tidak perlu sujud karena makmum mengikuti imam. Paham ya? Tsanian, yang kedua. Fadluhu, keutamaannya. Apa keutamaannya? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Keutamaannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Idza qara'a Ibnu Adam as-sajadah fa sajada i'tazala syaitanu yabki. Yaqulu ya wailah umira Ibnu Adam bisujud fa sajada falahul jannah." Wa amirtu bisujudi fa abaitu falian nar. Rawahu Muslim. Beliau bersabda, apabila anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia sujud, maka syaitan menyingkir dan menangis. Syaitan menyingkir dan menangis. Syaitan ini berkata, duh celaka, anak cucu Adam diperintah sujud, mereka sujud. Sementara aku diperintah sujud, aku enggan. Mereka dapat surga, aku dapat neraka. Ini keutamaannya. Salisan yang ketiga, sifatuhu wa kaifiyatuhu. Sekarang sifat dan caranya. Qala yasjudu sajadatan wahidatan. Kalau sujud tilawah itu sekali sujud saja, beda dengan sujud sahwi dua kali. Yukabbiru idza sajada, dia takbir ketika sujud. Ketika sholat ya. Supaya apa? Pendengarnya tidak kaget, tiba-tiba langsung turun. Allahu Akbar, sujud. Wa yaqulu fi sujudihi, dan dia berzikir dalam sujudnya, Subhana Rabbiyal A'la, seperti sujud-sujud yang lain. Kama yaqulu fi sujudi sholat, sebagaimana dia lakukan dalam sujud sholat. Wa yaqulu aidan, dan juga berkata di situ, subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummaghfirli. Mau ditambah seperti ini juga boleh. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik allahummaghfirli. Wa in qala sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fala ba's. Mau dengan bacaan seperti ini juga boleh, saja ada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, boleh. Nah, kalau ini ada dasarnya. Ya, membaca doa atau zikir dengan ucapan seperti ini ada dasarnya, hadisnya ada. Tapi kalau dalam sujud sahwi tidak ada, kecuali bacaan salat seperti biasa. Baik. Dengan bacaan seperti ini disebutkan dasar hadisnya dari Imam Tirmidzi. Beliau juga mengomentari Hasan Sahih, dan di sini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab Sahih Tirmidzi. Jadi Imam Syekh Albani itu memiliki ringkasan tashihat hadis-hadis yang sahihkan dari Sunan Tirmidzi. Jadi beliau bahas Sunan Tirmidzi yang sahihnya dipisahkan. Ya. Dan beliau berjudul Sahih Tirmidzi, Sahih Nasa'i, dan sekian. Ini di antara karya-karya yang berharga dari Syekh Albani rahimahullah. Baik. Itu sifatnya. Jadi takbir ya Allah. Jadi kalau mau sujud ketika sholat, ketika baca ayat sajadah, berhenti, Allahu Akbar, sujud. Ya. Bangkitnya apa? Bangkitnya juga boleh takbir, Allahu Akbar. Atau dia bangkit kemudian melanjutkan sisa ayatnya. Melanjutkan sisa ayatnya, nanti si makmum akan paham. Kalau si imam sudah naik atau takbir, biar enggak apa, iltibas. Enggak jadi kacau dalam sholatnya. Kalau yang sering kita sholat di belakang para masyayikh dulu, ketika membaca ayat sajadah, takbir di awal aja, Allahu Akbar, langsung turun. Kemudian dia bangkit, enggak takbir, langsung melanjutkan ayatnya. Ya, jelaskan sisa ayatnya. Kalau misalkan itu di akhir satu ayat, dia tambah satu ayat yang pendek. Supaya apa? Si makmum tahu kalau si imam sudah berdiri. Itu cara dalam praktek sujud tilawah. Itu kalau dalam sholat. Ya, kalau di luar sholat, yang biasa kita lakukan nggak perlu takbir, langsung sujud saja. Atau kalau mau takbir pun tidak apa-apa. Perkaranya luas. Karena sujud tilawah juga tidak perlu pakai suci, tidak perlu suci. Suci ya boleh sujud, alhamdulillah tidak suci pun tidak apa-apa. Sujud. Tidak ada syarat untuk suci kalau sujud tilawah. Rabi'an yang keempat. Maudhi'u atau mawadhi'u sujud tilawati fil Qur'an. Di mana saja adanya ayat-ayat sajadah itu. Nah, di tempat-tempatnya. Mawadhi' sujudil Qur'anil Karim khamsata asyara maudhi'an. Tempat sujud Al-Qur'an atau ayat sajadah itu ada 15 tempat. Wa hiya ala tartib, dan 15 tempat itu diurutkan. Yang pertama, akhir surat Al-A'raf. Akhir surat Al-A'raf. Ya, di sini enggak disebutkan suratnya, saya juga enggak hafal. Ayat rokem sitah badal mi'atain. Tepatnya pada ayat yang ke-206. Surat Al-A'raf ayat yang ke-206. Nanti bisa dibuka Al-Qur'annya. Yang kedua, surat Ar-Ra'd. Surat Ar-Ra'd ayat rokem 15. Ayat ke-15. Surat Ar-Ra'd ayat ke-15. Salisan yang ketiga, surat An-Nahl. Surat An-Nahl. Ini ada dua tempat. Ayat 49 dan 50. Ayat 49 dan 50. Atau bersambung, menyambung, nanti dilihat. Biasanya dalam Quran kita ini sudah ada sendiri tulisannya. Apa ayat seperti apa, kubah seperti itu. Itu ayat sajadah. Yang keempat, Rabi'an suratul Isra. Surat Al-Isra akhir ayat 107 sampai 109 di tengah-tengahnya. Yang kelima, suratul Maryam, suratul Maryam, surat Maryam ayat yang ke-58. Yang keenam, awal suratil Hajj, surat Al-Hajj di awal ayat yang ke-18. Yang ketujuh, akhir suratil Hajj, surat Al-Hajj ayat yang ke-77. Yang kedelapan, suratul Furqan, surat Al-Furqan ayat yang ke-73. Sembilan, suratul Naml, surat An-Naml ayat yang ke-25-26. Yang ke-10, suratul Sajadah ayat yang ke-15. Yang ke-11, suratul Fusilat ayat yang ke-37-38. Yang ke-12, akhir suratin Najm Akhir surat An-Najm ayat yang ke-62. Kemudian suratul Insyiqaq juz 30 ayat 20 sampai 21. Yang ke-14 akhir suratil Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang ke-19. Wasjud waqtarib, yang hafal cuma ini. Ya, itu. Nah, itu kalau antum baca sujud di situ. Wal khamisata asyarata, dan yang ke-15 wahia sajadah surah Sad. Yang ke-15 adalah sajadah surat Sad. Wahia sajadah syukrin, dan itu adalah sujud syukur. Fa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala, dari Abdullah bin Abbas, laisat sad min azaimi sujud. Surat sad bukan termasuk daripada azaim yang ditekankan sujud. Tetapi aku melihat Nabi alaihi salatu wasallam yasjud, beliau melakukan sujud fiha, padanya. Akhrajahu Bukhari. Naam. Kita selesaikan masalah tsadisa, masalah yang ke-6, sujud syukri. Sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah. Sujud tilawah ini insyaallah bisa dipahami ya. Jadi kalau antum sedang salat, antum sedang jadi imam, ketika hendak sujud takbir Allahu Akbar, sujud. Ya, kemudian dia bangkit ya dengan takbir atau tanpa takbir. Ya, kemudian melanjutkan surat yang berikutnya. Melanjutkan surat yang berikutnya. Kenapa? Sambil menunggu makmum naik. Sambil menunggu makmum apa? Naik. Atau kalau misalkan dia tidak takbir dan sisa suratnya masih ada, maka dibaca sisanya sampai makmum juga bisa mengikuti sampai naik. Nah, setelah itu baru takbir untuk ruku. Baik, itu praktek dalam sholat. Yang terakhir, sujud syukur. Yustahabbu liman waradat alaihi ni'mah, dicintai bagi siapa yang mendapatkan nikmat. Nikmat apa saja? Setiap apa yang menyenangkan hati itu nikmat. Ya, dan setiap apa yang menyusahkan hati itu musibah. Audu fi'at anhu nuqmah, atau tertahan darinya satu azab. Au busyira bima yasurruh, atau diberikan kabar gembira dengan yang menyenangkan hati. Au yakhir an yakhir sajidan lillah, untuk dia segera menyungkurkan diri sujud kepada Allah. Ini jarang juga dilakukan. Banyak sujud langsung di tempat itu juga. Jangan kalah sama pemain bulu tangkis, menang aja sujud. Ya. Nah, hunting dapat poin, burung sujud enggak apa-apa, amalkan sunnah ditambah. Hah? Ya mau, atau enggak pernah sujud dapat burung kayak. Ini nikmat. Ya. Baik, apa saja. Nah. Selamat dari mara bahaya sujud. Iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh Nabi. Wala ishtaratu fiha istiqbalul qiblah, enggak ada syarat harus menghadap kiblat, ke mana saja. Ya, enggak ada syaratnya menghadap kiblat, ke mana saja. Walakin in istaqbalaha fa huwa afdal, tapi kalau dia pengin menghadap kiblat afdal, lebih baik. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'alu, dulu Nabi melakukannya. Fa an Abi Bakrah anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana atahu amrun yasurru. Nabi pernah mendapatkan suatu perkara yang menyenangkan beliau. Au yusarru bihi, atau kabar yang menjadikan beliau gembira. Kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Beliau menyungkurkan diri untuk sujud kepada Allah. Wa qad fa'alahu sahabah radhiyallahu alaihim, wa hakama hadha sujud, hukmu sujud tilawah, wa qad sifatuhu wa kaifiyatuhu. Pas mati lampu. Hah? Baik. Mati. Mati lampu. Ya. Alhamdulillah, pas selesai. Kedengaran enggak ini? Baik. Apa yang harus kita lakukan jika saat sholat berjamaah makmum di dekat kita ada yang jatuh karena pingsan atau yang sejenisnya? Haruskah kita batalkan sholat untuk menolongnya? Bagaimana dengan bencana alam seperti gempa atau banjir saat sholat berjamaah? Apakah kita langsung lari atau mengikuti imam? Jazakallah khairan. Baik. Kalau yang pertama dilihat daruratnya. Kalau dia terjatuh kemudian memang butuh pertolongan, tolong. Di antara udzur kita memutuskan sholat. Ya, di antara udzur kita memutuskan sholat. Kalau misalkan pertolongannya kecil, boleh kita lakukan pertolongan itu tanpa harus apa? Membatalkan sholat. Ini keadaannya seperti kalau antum ke masjid bawa anak. Anaknya gak pakai pempes pengen pipis. Antum biarkan berceceran di masjid atau antum putuskan sholatnya? Hah? Sana, atau kita ngomong udah ke toilet sendiri, bapak sholat, itu sama aja batal antum. Antum diem, nah, bahaya ini masjidnya. Putuskan sholatnya, antar ke belakang, ya antum sholat lagi, ulang ikut masih kalau dia masih dapat jamaahnya ikuti jamaah. Nah demikian juga seperti ini. Nah kalau tahu dia udah sekarat antum biarkan, biarin matilah saya mau sholat, dosa antum. Ini darurat. Dapat tolongan ya putuskan. Nah. Bencana alam, gempa misalkan. Ya dilihat kalau gempanya cuma goyang kayak gini ngapain lari keluar. Ya kalau misalkan emang dasar ya silakan keluar. Udur. Ya. Baik. Di antara udur kita memutuskan jamaah. Wong siapa? Kisahnya sahabat yang sholat di belakang Mu'adz siapa? Sahibu Nawadih ya, petani kurma, bukan ya? Beliau sholat bersama Mu'adznya bacanya satu juz. Sudah sholat isya bersama Rasul, pulang lagi ngimami kaumnya tentunya semakin malam. Baca panjang sekali. Ada satu makmum petani kurma dia. Siang harinya dia di kebun, capek. Malam harinya harus nunggu Mu'adz sampai pulang dari masjid Rasulullah. Sudah tengah malam. Akhirnya dia pun putuskan sholatnya, sholat sendiri. Uzur kan ini. Ya, Rasulullah nggak menyatakan wah sholat pun tidak sah, nggak boleh. Bahkan yang dikatakanlah muaf, nggak boleh seperti itu. Artinya dari sisi ini, uzur karena capek pun bisa membatalkan sholat. Apalagi gempa, ya nggak gempa, ada kabar gempa jantung nggak bisa tidur. Nah, ini gempa udah mulai jalan ke sini nih, Palu udah mulai ke sini. Subhanallah. Ya kalau misalkan memang ya daripada antum sholatnya nggak tenang, ya, beda kalau antum sholatnya khusyuk, gempa pun nggak kerasa. Ya, tapi kalau antum nggak khusyuk, nggak tenang, mau sholat tinggal deg deg deg deg deg deg deg, ya sudah keluar, nggak usah naik ada orang, sudah keluar nggak apa-apa putusnya. Selesai lagi masuk lagi sholat lagi Allahu Akbar. Dua berarti itu ngurangin keimanan kita nggak usah pun enggak. Tidak ada kaitan dengan kekurangan iman atau tidak. Seperti itu. Kalau kita kan mungkin bayangannya, wah nanti ngurangi keimanan kita ini. Tidak, silakan keluar, tidak apa-apa, lari. Karena termasuk apa? Termasuk menyelamatkan diri ini, menyelamatkan jiwa. Seperti itu. Tapi kalau antum tetap pengen sholat, ya monggo. Kita tidak ngelarang juga. Kalau terjadi apa-apa, ya sudah takdir. Wong kita lari juga kalau memang mati-mati kok. Gak lari, saatnya hidup. Ya, jangan kemudian kita terprovokasi dengan postingan ya, ada imam di salah satu masjid di YouTube, dia gempa masih tetap baca, ya lari, yang lari aja, gak masalah. Kalau dia tetap pengen sholat, ya sholat aja, gak apa-apa. Maka jadi imam itu yang paling tenang kalau jadi imam itu. Belum apa-apa, imam udah lari duluan, kasihan makmumnya. Nah. Ya kalau imamnya lari duluan, makmumnya suruh ngapain coba? Jadi imam tuh yang kira-kira paling ya sudah sedikit apa namanya berumur, imannya juga sudah lumayan kuat gitu lah. Jadi kalau ada gempa posisi kayak gini, dia tenang lah. Kalau imamnya udah nggak tenang, makmumnya kabur semua. Ya, dulu pernah satu kisah ini bukan dalam sholat ya. Waktu masih zaman perang sama Houthi dulu. Salah satu masjid di Damat. Sholat maghrib waktu itu, mau sholat maghrib. Mic-nya jatuh. Suaranya kayak bom. Dem, gitu. Ya. Yang di depan tenang. Kenapa tahu mic yang jatuh? Yang di belakang langsung ber seperti apa? Seperti apa itu? Pokoknya seperti kumbang yang terbang. Ada yang jatuh, ada yang diinjek di pintu-pintu itu. Anak cuma di deket tiang aja. Yang tak pegang tiang. Bom beneran, kalau bom ya tahu sendiri kan. Dem, suaranya itu keras sekali. Ya, gak tahu setelah selesai redup. Apa katanya? Mic jatuh, ketawa semuanya. Ya, saking trauma tadi kan, trauma bom. Mic jatuh aja kayak bom. Masya Allah. Ya. Kebetulan waktu itu depan Nana ada Syekh Jamil gitu. Beliau kok gak lari? Nah, ikut-ikutan gak lari akhirnya. Karena orang tenang itu akan nular nanti. Antum tenang, yang lain pun tenang. Antum panik, panik. Apalagi kalau dasarnya yang sebelah antum ini penakut. Ya, contoh antum bertiga. Jalan di kuburan. Semuanya setengah takut, setengah berani. Gaya-gaya aja berani. Sih, karena bertiga. Satunya lari. Lari langsung ber gitu juga. Padahal gak tahu apa-apa. Ya. Dasarnya penakut semuanya. Satu takut, nular semuanya. Satu berani, berani semua. Intinya itu. Artinya mau lari silakan, tetap sholat ya monggo. Karena ini bagian dari udzur. Sudah dijawab ini. Apa hukumnya menggaruk tubuh ketika merasakan gatal yang tidak tertahankan? Kurang lengkap ini. Dalam sholat atau di luar sholat? Kalau di luar sholat ya silakan garuk. Pertanyaan di mana? Dalam sholat kan? Atau di luar sholat? Kalau di dalam sholat ya, kalau misalkan emang itu berpengaruh ya garuk gak apa. Daripada antum nahan. Wah nanti batalkan sholat enggak. Karena itu diantara gerakan yang sunnah. Jadi gerakan sholat itu ada gerakan wajib, ada gerakan sunnah, ada gerakan mubah, ada gerakan makruh, ada gerakan haram. Ada tiga ini. Kalau misalkan gerakan itu dibutuhkan untuk mengusukkan sholat, akhirnya nanti bisa sunnah, bisa wajib. Gerakan wajib seperti apa? Dari sutroh, sebagian menyatakan. Gerakan sunnah, kalau ada yang mengganggu. Ya, misalkan kerah kita tidak pas ya perbaiki daripada antum nahan nggak pas kemudian ya nggak khusyuk atau gatel. Bagaimana dengan gerakan lebih dari 3 kali membatalkan sholat? Sebagian menyatakan betul seperti itu, cuma dilihat gerakan seperti apa. Kalau menggaruk ini misalkan tangan satu, apakah ini termasuk 1, 2, 3 atau gimana? Jadi gerakan 3 sholat yang membatalkan, sebagian menyatakan kalau seandainya yang melihat antum, itu seperti orang gak sholat. Ini orang sholat apa orang apa sih? Nah itu sudah kategori membatalkan, walaupun 3 kali. Kalau antum misalkan dalam posisi karena ada udur, ada apa, kemudian harus menggaruk atau memperbaiki kolan suah, gak apa-apa. Karena ada keperluan, kalau gak ada keperluan tiba gini. Ini sudah benar pada rapi. Ini lagi, apa maksudnya? Kalau misalkan memang terus dia lakukan sampai lebih dari gerakan ini keluar naik bisa dikatakan apa membatalkan sholat. Kenapa? Karena nggak ada kebutuhan. Dan orang yang lihat pun ini orang sholat apa orang main-main sih ini. Tapi kalau ada kebutuhan 3 kali tidak apa-apa. Yang dikatakan satu garukan ini 3 kali, 1, 2 atau gerakan-gerakan yang besar. Sebaiknya menyatakan gerakan-gerakan yang besar, bukan gerakan-gerakan kecil. Antum garuk kayak gini, orang gak tahu kalau antum garuk sebagainya. Berarti ini gerakan kecil, insya Allah gak apa-apa. Garuk aja. Nah, apalagi kalau antum lagi, apa misalkan, ada hajat atau mungkin antum lagi penyakit kulit, harus digarukin, ya garuk. Ya. Kalau selesai hajatnya, ya sudah selesai. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi lahuna subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadlu wa barakallahu.